Matius hondongan 24. Puha ia to'o, mesubu mi puang Yesus ilamai banua dewata. Lana pelei, yana pengkahuku impasikolana ananawai. O tungguhu, petua se to'o indela ko banua ilaam pahantian na banua dewata. Yana uam puang Yesus. Ungkale suasan daka indela ko banua, setongan-tongan na, tak demoi podolamesa batu, latia to liu si todok solana, akapisa watu la ditalian nasam. Tapana mokko pang Yesus ya botanete saitun sulena lako, yana pengkahukuin pasikolana, ananaku tanai pakapakaya nawa. O tongguhu, tula sampakan pihal la dadi inganna indo puhan tula ingena, akala tandana kela sulengko analaka puhan nalino. Na timba pang Yesus nawa. Majaga kwa dana denni tau lang bawa buling kwa. Akala buda to tau sule, umboko sangangku, anala buda tau na bawa bulin na kalanawa, kaon to indeto nalanti puang ala ta'ala. Maka to hingi ko ahena to si pate-patei, anaka hebana to si bunduk-bunduk, ya tak kwa to lamahea, aka awana hitia inala dadi kahakahaya to o, sapok taya pi indualo mak katampasanna. Akala si pate-patei hupatau, anna kahajaan padah kahajaan la si bunduk-bunduk. Anna umbang-umbang ngeyongeam, la kendek kakowean na nalada di linok kasalle. Sapu iasan na ya to'o, manepak pahandusan na kamapik disam, si hapa mesa baine mane mahasam manguhiwa. Wattu eta to'o, la disakka kwa, anna dibeho kwa lako tolondaha kwa lambik dipatei kwa. Anna lana kabasi kwa enggan na hupatau ilanindelino, akan tuhu ia. Waktu itu to'o, buda pentuhukku lama sohoboko, lambik lompebe solana didaha, analasi kebasi-basi pakaia. La buda to kende, to sangai kalena nabi, sapu setongan na taia nabi. Anna buda tau lana bawa bulim. La tutuan membeak gauk kadake, nasuhum buda hupatau la tutuan tikuhu pak kamasena. Sapu iai to mentobe manda anna menganti matoto ilang kamatapasal laku kaleku, sule la komak katampasanna, tawianto la dipasalama. Anen de kaheba katilalasan dio na lamak pahentam puang ala ta'ala, la dipaisannya sayo lo hupatau ilan indelino. Puhai to'o, mane sulehi indual lo mak katampasanna. Lamuita kuak to'o indo ton kaha kakadakean la metal langam, kende ilan indo ungyam maseho. Kahakahaya to'o, puhan apa yolo lamban nabi Daniel yolona. Inde kada, la pahalu na pasalui menappa penawan na to mambata. Wattu eta to'o, inggan na indo to dio Yudea pahalu la sikalumpa langan tanete, ana to suliwam banua taula tama banua muala pahuhunna, ana to mahasan dio belakna, taula mak pasule lako banuanna muala pohewana, ana mala masimpa mualai kalena, lek baumpelei indo kamasussaam. Ta ya dem pada sama susah lako baine to mahasan kebetta ana to mak pasusu. Pak sambajang kwa, anamala tak dadi indo kadadan niya to'o, illa wattu palauham battu haka allo katohoam. Aka wattu eta to'o, laken dek pi di tangganagana. Pi di susi ya to'o, tak pi den nasik di hupatau, mengkalo dia may pak pahandusan nindelino sule lako temo. Sapok lesu ito'o, ya tak onde laken dek pole pi di susi. Aka maka hapan na lamasai wattun na manenapamondai puang ala ta'ala kahakahai ya to'o, ya ta'an de la tuwa hupatau moi podolamesa. Sapuk kahana pak kamasena lako hupatau to puha na pilei, na suhul la balik napamonda kamasusaan niya to'o. Mane den ni, maka to den tau muangkwa inden indoto nalanti puang ala ta'ala, batu hakanawa dion na, ya tak lampihingi ya. Akala buda to tau na agai nawa, kaun to indoto nalanti puang ala ta'ala. Ana den to ilamuai, kaun to mesa nabi. Ana indo tau la den duka pak pogausam me pila-pila na padadi, ana tanda me menge-menge akan nawa patujunna, umba ke den ni tau to puha dipilei ku bawa bulim. Pengkira le manapa ya, aka puhang kuak kupayolo lambangang kahakahaya to'o. Ana maka to den tau muang kuak, petua i, dio pohelasan indo to nalanti puang ala ta'ala, ya tak kuak lalako. Anna maka den tau muang kuak, ilan tambim, daun pehingi'i. Aka kasuliangku to disangai anak mentolino, lanai sanasan ningganna hupatau, aka lasi hapaliu tike anakila, mengkaloi lam mata allo sule sau ketampusan pangkahana. Umba-umba nangai bakke, tanto duka nangai dasipian de bakke mak tombom. Puhai to indo kamasusaam, ya lapik de mata allo, nata ulapain do bulam, analahon no ya umai langi binta, anna ingan naisin na langi la titeh hak bebe. Anna mane naita hupatau tanda kasuliangku, to disangai anak mentolino ya bulangi, lambi la si kauhu ingan na hupatau usah hoi kalena. Anna watu eta to'o, la naita hupatau indi anak mentolino, tuhu ya umai langi umpe hondoi gawum, napon noi kamatandean tadi tondom, anna napon noi toi kakuasaam. La diponi mesa sang kakalaka salle, ana lo sua enggan na malaikatku, lau na hempungan na enggan na hupatau topuha kupile ilan indelino, mengkalau ilan mata allo sule sau katampusam. Dio na kahakahai ato'o, mala dia la pehapangan dio mai mesa kajuara. Maka tomukku untahe na anna kendau handam, ya la misa miak to mu'ua la balik suleng kulak kalando. La susin to kemuitan na dadiasa nindo puha kutulasang kwa, ya la misa miak to duka mua, la balik sule lako nindo patujunna puang ala ta'ala. Setongan-tongan na, inggan na kahakaya to'o la dadi yolo, anna mane matiasa ninggan na to tubo la pitemo. Langi anna lino la pak deke dako i, sapuk kadangku ya, la dak-dak liu sule lako salako-lakona. Sapuk setongan na tak dem moi podola mesa tau misan ni watunna kahakaya to'o. Moi malaika ya wasuhuga talanesan ni, moi anak na puang ala ta'ala, anggam mesa-mesan na ambeku ya wasuhuga misan ni. Aka umba susi dadi induan na watunna inu, la susin to duka kasuliangku to disangai anak mentolino. Watunna na tak pibusu uai, inggan na hupatau ilan indelino, mak masan na sana mangande mangihu, siala ala, anna mak pasiala sule lako watunna mentama kapala nu. Tapana na busui wai, mane kilala hipole aka huai. Lasusin to duka kasuliangku to si disangai anak mentolino. Aka maka den dua muane mahasa mengkeha dio belakna anna sule ya, ia mesa la dipasola lao, anna mesa la dipatoho. Batu haka den dua baine mahasa manggilim, mesa la dipasola lao, anna mesa la dipatoho. Dadi, yan to anna lama jagang kwa, aka tak la misa nak watunna kasulianna dewa tammu. Penawasya to, maka hapanna la nesan to makbanua watunna la sule to maboko, manasan tia anna tak ila mamma, anna mala tak ta mabanuanna indo to maboko. Yan to anna la pahalung kwa duka majaga liu, aka indo kasuliangku to disangai anak mentolino, tak laum baibaya. Anna mane nawa puang Yesus. Lapahalu kuak sihapa mesa sabua manuhu, anna kiaka to naakak puena mendadi punggawana ingganna solana, nasuhun nia lasuntawang kinande solana kelambi o watunna. Kihongko anna maupak laku indo sabua, keton taliwi manonton numpalako manappa pengkehanganna nalambi puena kemak pasulim. Setongan-tonganna, tak malah tala naakak puena sabua ia to'o, lana lima ian ningganna kulena. Sapok maka kadake gau indo sabua, yala nawan toy lampe nawanna, mesepi manisule puyaku. Lambi umpong kois solana, anna mangande mangihu isola to simpemebok kalena. Pisanan na tappa sule sakasakahan indo puyana illa watu tadi bay-bay. Sulena, na alasiahan indo sabua na, anna nadahay na paambik mate, maninapak tibian ni tamongyan na tomak dua tambu, anailan ni sumah holumoa si kekko isin na tamate tatubo.